Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara Mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Kali ini Ustadz Quraish akan mengupas surat Al-Balad. Surat yang diturunkan di Mekah dengan jumlah 20 ayat ini, di samping memberi isyarat bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dengan berbagai persoalan peliknya, juga berbicara tentang perhatian Allah kepada kota Mekah. Di samping menjaga ketenangan dan rasa aman di kota ini, Allah juga melimpahkan rezeki serta kesejahteraan kepada penduduk yang tinggal di kota yang terkenal dengan tanah tandusnya itu. Potret kota yang aman dan serba ada ini masih bisa dilihat hingga saat ini. Mengapa Allah sangat peduli terhadap kota Mekah hingga menjamin kehidupan masyarakat di kota suci itu? Pemirsa, untuk mendapatkan jawabannya, kita simak bersama uraian Ustadz Quraish Shihab berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan membahas surah Al-Balad. Ada juga yang menamainya surah La Uqsimu Bihadzal Balad. Surah kita ini merupakan surah yang ke-34 yang diterima oleh Nabi. Dia berbicara pada awalnya tentang kemuliaan kota Mekah. Allah berfirman, La uqsimu bihadzal balad. Katala berarti tidak. Katala ini Anda bisa membacanya dan memahaminya sebagai menafikan sesuatu yang sebelumnya. Itu kaum musyrik tidak percaya hari kemudian. Itu kaum musyrik tidak menghormati kota Mekah. La, tidak seperti itu seharusnya mereka lakukan. Mereka tidak percaya hari kiamat. Tidak, bukan seperti itu keyakinan yang benar. Itu nah baru Allah, uqsimu yaumil qiyamah. Saya bersumpah dan hari kiamat. Bisa juga la uqsimu berarti saya tidak sumpah. Bisa juga la dinamai silah. Silah itu sisipan untuk mengukuhkan makna. Jadi la uqsimu artinya saya bersumpah dengan negeri ini. Kalau saya tidak bersumpah, itu juga mengandung penekanan. Saya tidak perlu menasehati Anda untuk hormat pada orang tua Anda. Hah, apa maknanya itu? Sangat perlu, ya kan? Nah, saya tidak perlu bersumpah dengan kota Mekah ini. Sebenarnya perlu, ya. Saya bersumpah, saya menekankan. Ada yang ingin saya tekankan. Seakan-akan begitu, kalau kita fahami, la berarti tidak. Betapapun, la uksimu bihadza al-balad. Hadza itu menunjuk yang dekat, kan? Sesuatu yang dekat ini, ini mengisyaratkan dua hal. Bahwa kota Mekah itu dekat pada Tuhan. Orang yang kesana bisa dekat pada Tuhan. Mengapa? Rumahnya ada di sana. Di sisi lain, kota Mekah itu dekat di hati manusia, di hati umat Islam. Karena itu, walaupun Anda sudah pernah kesana berkali-kali, masih mau kesana lagi. Karena itu dekat di hati Anda. Itu isyarat. Ya. La uqsimu bihadzal balad. Al-balad yang dimaksud adalah kota Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillun bihadzal balad. Wawu bisa mempunyai beberapa makna di sini. Yang pertama bisa menggambarkan keadaan. Seakan-akan saya tidak bersumpah dengan kota Mekah ini. Padahal engkau wahai Muhammad hillun. Dihalalkan segala yang haram atas dirimu oleh kaum musyrik. Menganiaya itu halal atau haram? Haram. Dihalalkan. Seakan-akan kalau kita pahami begini, hey, ini kota Mekah agung. Walaupun terjadi penganiayaan atas orang yang paling agung. Jangan lecehkan kota Mekah. Walaupun terjadi penganiayaan di situ. Saya beri ilustrasi. Kalau saya pergi ke satu negara atau satu kota, kemudian di airportnya saya diganggu, diperiksa ini, masih mau ke sana lagi atau tidak? Saudara bisa berkata, saya tidak akan pergi ke sana seumur hidup. Dasar kotanya, dasar negerinya. Ya. Kalau Mekah, jangan katakan begitu. Walaupun Anda teraniaya di sana, dia masih tetap agung karena di sana ada rumah Allah. Ya tahu? Jangankan Anda, Nabi Muhammad pun yang teraniaya, itu tidak mengurangi kedudukan besar dan keagungan kota Mekah. Itu makna yang pertama. Hilun tadi ini halal ya, lawan dari haram. Hilun juga berarti halal dalam arti engkau boleh melakukan apa saja di kota itu. Memang ada satu masa di mana Allah, kota Mekah itu di Ka'bah itu, di daerah haram itu, tidak boleh terjadi pembunuhan, tidak boleh terjadi penganiayaan. Tapi ada satu masa di mana Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk melakukan pembunuhan di sana kalau dia mau. Wa anta hillun bihadzal balad. Oke. Kita masih ada pendapat lain, saya tidak ingin kemukakan. Wa walidin wa ma walad. Dan demi ayah dan apa yang dianakkannya, maksudnya yang ayah dan anaknya. Siapa yang dimaksud ayah dan anaknya ini? Ada yang berkata Adam dan anak cucunya. Ada yang berkata Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Ada kaitannya, Mekah itu Ummul Qura, induknya, sumbernya, tempat yang paling mulia di seluruh negeri. Sumber dari ajaran. Adam sumber manusia. Ibrahim juga begitu. Ibrahim yang membangun kembali fondasi Ka'bah. Anaknya Ismail membantunya. Nah, tetapi ada yang berkata, kita tidak perlu menentukan orang. Walid semua orang, semua ayah. Anak semua anak. Allah bersumpah demi bapak dan anaknya. Bapak itu kan senang pada anaknya. Bapak itu mau membela anaknya. Bapak itu ingin anaknya lebih baik dari dia. Iya. Tapi kenapa tidak disebut ibu? Kenapa dia tidak berkata demi ibu dan anaknya? Karena yang membawa nama keturunan itu ayah. Itu satu. Dan yang kedua, yang menentukan jenis kelamin anak itu bapak, bukan ibu. Bapak kan mengandung kromosom XY. Iya. Ibu XX. Kalau bertemu Y dengan X jadi laki-laki. Kalau bertemu X dengan X jadi perempuan. Jadi yang menentukan itu ibu atau bapak? Nah, kalau begitu wajar dia katakan wa walidin wa ma walad. Nanti di ayat lain ada dia sebut ibu. Oke. Oke, jadi jangan kecil hati di sini. Ayahsabul insanu an la yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia menduga bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menguasai dia? Kamu duga kamu kuasa? Ayah sabul insanu alla yaqdira alaihi ahad. Jangan duga, jangan sama sekali duga. Karena itu, jangan melakukan penganiayaan. Mengapa? Ada yang bisa mengatasi Anda. Itu ada ungkapan, kalau kekuasaanmu mengundang kamu untuk melakukan penganiayaan, ingat kekuasaan Tuhan atasmu. Iza da'atka kudratuka ala zulmin nas, fatadzakkar kudratallahi alaihi. Hei manusia, kamu kira tidak ada orang yang bisa mengatasi kamu? Allah, paling tidak akhirnya Allah. Sekarang, ini setiap orang bertingkat-tingkat kan? Ada yang bisa mengatasi dan pada akhirnya Allah. Ayah sabu Allah yaqulu ahlaktu malal lubada. Ini manusia ada yang sangat sombong. Dia katakan, saya sia-siakan harta yang banyak. Ahlaktu saya sia-siakan. Lubada itu berarti sesuatu yang banyak dan berkumpul. Itu sebabnya singa karena ada rambut di belakangnya. Itu namanya labida karena dia berkumpul. Kalau banyak tapi berseceran tidak dinamai lubada. Anda mengeluarkan harta, ini sedikit, tidak lupa. Ini orang terlalu sombong nih. Saya membinasakan, menyia-nyiakan harta yang banyak. Seakan-akan dia merasa kaya raya. Ahlak tu malal lupa. Hei, jangan angku dengan kekayaan kamu, dengan apa yang kamu keluarkan. Itu semua Tuhan tahu. Alam naj'allahu aynain walisanan wasyafatain. Bukankah Allah sudah memberikan kepadanya dua mata sehingga dia dapat melihat? Kira-kira yang memberi mata itu tidak mempunyai penglihatan? Yang memberi duit Anda, kira-kira tidak punya duit? Atau lebih banyak duitnya dari Anda? Hei manusia, siapa yang memberi kamu dua mata? Dua lagi yang diberikan, bukan cuma satu. Kamu kira yang memberi mata kamu itu tidak melihat? Alam naj'allahu aynain walisanan wasyafatain. Kami beri dia lidah, kami beri dia dua bibir supaya dia bisa berbicara. Kalau tidak punya bibir, tidak bisa bilang bibir. Ya kan? Karena B itu. Ini yang diantar oleh Allah untuk menyadarkan manusia. Kita akan diskusi dan akan kita lanjutkan ayat-ayat kita. Silahkan yang mau bertanya. Mari, silahkan yang mau bertanya. Silahkan. Terima kasih. Di dalam surat Al-Balad itu terdapat La uqsimu bihadzal balad. Bihadzal balad itu ditujukan pada kota Mekah. Padahal yang sering saya dengar itu kota suci itu sering disebut Haromain. Haromain itu terdapat ada juga Madinah. Kenapa dalam Madinah tidak tersebutkan? Terima kasih. Kesucian kota Mekah ditetapkan oleh Allah. Kesucian kota Madinah ditetapkan oleh Rasulullah. Ya kan? Jadi dia Haramain, dua kota suci. Kesucian kota Mekah sejak dulu, sejak diciptakan Mekah di sana, sedangkan Madinah itu datang kemudian sejak masa Rasul. Sudah jelas ya? Okay. Baik, yang lain? Siapa lagi? Langsung saja pertanyaan saya. Tadi Bapak menjelaskan tentang rumah Allah. Artinya Allah mempunyai rumah di sana. Nah, apa maksud daripada rumah Allah atau Baitullah di sana? Terima kasih. Sebenarnya begini. Allah subhanahu wa ta'ala bermaksud mengarahkan kita satu arah. Maka untuk itu kita perlu mengarah ke arah tertentu. Untuk itu dia menetapkan suatu tempat. Tempat itu di kota Mekah yang memang merupakan pusat bumi ini. Itu penelitian terakhir menunjukkan demikian. Nah, di sana diperintahkannya untuk membangun suatu bangunan. Bangunan itu Anda lihat berbentuk kubus. Kemanapun orang mengarah untuk sholat bisa. Ke depan, ke selatan, utara, apa. Itu hanya lambang kehadiran Allah. Seorang hendaknya sadar bahwa dimanapun dia berada, dimanapun dia menghadap, Allah ada di situ. Itu sebabnya rumahnya dalam dua tanda petik, rumahnya dibuat dalam bentuk kubus. Kemanapun mengarah. Jelas, jadi jangan anggap rumah tempat tinggalnya. Kita manusia yang butuh untuk mengarah ke sana. Nah, demi persatuan dan kesatuan, oke deh, kamu mengarah di pusat ini. Jelas maknanya itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sebenarnya ada satu yang terlupa tadi yang kita belum jelaskan. Yaitu, setelah wawalidin wa mawalad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Saya belum jelaskan itu kan? Oke. Kabad itu pada mulanya serupa dengan kata kabid. Kabid itu hati. Kabid hati. Tapi kalau kabad, apa yang meresahkan hati? Ya, kabad apa yang meresahkan hati? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Hei Nabi Muhammad, kamu diganggu oleh kaum musyrik di Mekah. Sebenarnya semua orang itu diciptakan Allah dalam keadaan memiliki keluh kesah. Tidak ada yang tidak memiliki keluh kesah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia kalau dia kaya, kalau dia sehat, mungkin anaknya yang sakit. Manusia kalau semuanya ini, paling tidak dia akan resah menyangkut ketuaannya. Tidak ada manusia yang tidak resah, diciptakan oleh Allah seperti itu. Nah, untuk menghilangkan keresahan itu, caranya adalah beriman dan beramal soleh. Caranya menghindari kedurhakaan. Karena itu sesudah ini diceritakan kedurhakaan, baru sesudah itu untuk menghilangkan keresahan itu Allah berfirman, falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Iqtahama itu artinya masuk dengan penuh semangat, mendaki. Bukankah sebaiknya manusia ini yang resah, yang kami ciptakan selalu dalam kegelisahan itu, masuk untuk mendaki. Al-Aqabah itu tempat yang tinggi. Gunung itu Aqabah. Itu sebabnya juga penghalang dinamai Aqabah. Tempat yang tinggi. Dia harus berusaha sekuat tenaganya untuk mendaki tempat pendakian yang tinggi. Kalau Anda hidup ini semua, yang mana lebih sulit? Naik ke atas atau turun ke bawah? Naik ke atas. Kalau mau mendapat, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, afa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa kamu kira kamu bisa masuk surga sedang belum lagi datang kepada berita kamu, lalu kamu mencontohi orang-orang yang sebelum kamu itu mengalami kesulitan dan penderitaan? Mau tenang hidupmu pada akhir hidupmu di akhirat? Ayo, ikhtah. Maju dengan penuh semangat untuk mendaki. Apa sih pendakian itu? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa jalan yang mendaki itu? Sulit digambarkan dengan kata-kata. Tetapi sebagian darinya adalah fatku raqabah. Fat itu artinya membuka. Raqabah itu artinya leher. Itu pada mulanya. Dulu tawanan atau budak itu pertama kali diikat tangannya ke lehernya. Jadi dia tidak bisa bergerak. Nah, makna ini kemudian walaupun sudah tidak diikat lehernya, lepas tangannya, budak dinamai raqabah. Melepaskan ikatan-ikatan yang membelenggu seseorang. Kalau dulu ada perbudakan, oke. Sekarang bisa jadi ada orang-orang yang terbelenggu, ya, itu salah satu jalan mendaki adalah lepaskanlah ikatan-ikatan yang membelenggu seseorang. Boleh jadi yang membelenggu itu kemiskinannya, boleh jadi yang membelenggu itu kebodohannya, boleh jadi yang membelenggu itu penjajahan dari luar, macam-macam. Fakku raqabah. Apalagi au it'amun yaumin dzi masghabah. Masghabah itu lapar. Sabiq lapar, memberi makan pada hari di mana orang-orang kelaparan, pada masa paceklik. Tidak ada makanan, Anda beri makan orang ketika itu adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Apalagi fatam fi yawmin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Yatim, apa arti yatim? Yatim itu tersendiri. Asalnya makna yatim itu tersendiri. Kalau manusia yatim adalah anak yang belum dewasa yang meninggal ayahnya. Kalau binatang yang meninggal ibunya. Itu yatim. Tersendiri. Nah, tetapi sebenarnya kata yatim ini kita bisa perluas maknanya sehingga semua orang yang butuh. Memberi bantuan kepada semua orang yang butuh. Au miskinan dza matrabah. Matrabah itu terambil dari kata turab, tanah. Orang kalau masih punya duit, masih punya rumah yang melindunginya, masih punya papan tempat dia tidur, itu masih lumayan. Tapi ada orang yang tidak punya rumah, sehingga dia terpaksa tidur di tanah. Ini miskinan dza matrabah. Baru tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kemudian itu maknanya di sini kemudian apa? bahwa ini dia sudah lakukan semuanya, kemudian pada akhir usianya dia masih tetap beriman. Jadi jangan duga Anda sudah beri bantuan, Anda sudah ini dan sebagainya, tidak ada keimanan atau tidak diakhiri hidup Anda dengan keimanan, jangan duga Anda mencapai Al-Aqabah, tempat yang tinggi. Tsumma kana minal ladzina amanu, bukan cuma beriman, wa tawasau bis-sabr, saling nasihat menasehati, saling pesan memesan tentang kesabaran. Hidup ini sulit. Kalau Anda tidak sabar, maka kesulitan akan semakin melanda hidup. Nah, maka perlu wasiat. Apa artinya wasiat? Wasiat itu memberi pesan baik yang sifatnya bersinambung. Jadi memberi sekali belum cukup, masih belum wasiat. Terus menerus. Dan Anda berkewajiban memberi sekaligus menerima. Karena tawasau, saling wasiat. Masih rugi kalau Anda hanya menerima wasiat. Anda harus memberi juga. Watawasau bisabri, watawasau bilmarhamah. Dan saling wasiat mewasiati untuk memberikan rasa rahmat dan kasih sayang kepada orang. Nah, ini sebenarnya ayat kita ini, atau surah kita ini, ingin menggambarkan bahwa Islam itu sangat memperhatikan hak keadilan sosial. Sangat memperhatikan perlunya untuk menanamkan rasa optimisme di hati manusia. Memperhatikan pemberian rasa kasih sayang. Rahmat itu apa sih artinya rahmat? Rahmat itu artinya kepedihan yang dirasakan di dalam hati, yang mendorong Anda untuk menanggulangi kepedihan itu. Ada kepedihan. Saya lihat orang sakit, kalau tidak pedih hati saya, artinya tidak ada rahmat. Kepedihan di dalam hati. Kalau hanya kepedihan saja, tidak mendorong Anda untuk menanggulangi kepedihan itu, masih tidak ada rahmat. Jadi, watawasau bisabri, watawasau bilmarhamah. Saling wasiat mewasiati, saling ingat mengingatkan bahwa ada orang yang perlu kita kasihani. Bahwa hati Anda itu merasa sakit melihat kepedihan orang. Jadi jangan duga agama itu hanya menyuruh Anda sholat atau puasa. Jangan duga agama ini hanya menyuruh kita percaya pada adanya Tuhan. Ada fakku raqabah, membebaskan orang dari segala macam belenggu yang mengikatnya. Memberi pangan pada saat-saat orang butuh, ya kan? Memberi bantuan kepada yang miskin, dan saling wasiat mewasiati menyangkut kesabaran dan rasa kasih sayang. Ulaika ashabul maimana, itulah orang-orang yang akan menghuni sorga, kelompok kanan. Kanan itu yang kuat, itu kanan, gambaran dari kebajikan itu kanan, kan kita biasa berkata langkah kanan. Langkah kanan, ashabul yamin, penghuni sorga. Walladzina kafaru bi ayatina ulaika ashabul mas'amah, yang mengkufuri itulah kelompok kiri, kelompok penghuni neraka. Baik, kita akan melihat suatu fragmen ya, dan kita akan diskusi. Lin, tolong panggil orang kesini dong. Baik, Pak. Siang, Pak. Siang. Bapak memanggil saya. Wan, aku minta tolong. Ini difotokopi rangkap 2, ya. Baik, Pak. Cepetan, karena sudah ditunggu sama Pak John. Baik. Halo? Halo? Halo? Ya, putus. Ini Pak, fotokopinya. Mau kemana? Maaf Pak, saya disuruh membeli nasi Mas Joy. Hai, denger ya. Sebelum saya izinkan kamu pergi, kamu itu jangan pergi. Ngerti? Baik Pak. Kerjaan belum kelar aja kok. Sekarang kamu ini kasih ke ruangan Pak John, ya? Cepetan, udah ditunggu tuh. Mau kemana kamu? Nganter fotokopi Mas buat Pak John. Tunggu sebentar ya. Tolong berikan ini ke Bu Yulia, oke? Bu Yulia yang mana Mas? Kamu tuh gimana sih? Masa Bu Yulia nggak tahu? Dia itu marketing manager, ngerti? Oh, Bu Yulia yang di gedung sebelah itu. Iya. Cepetan. Wah. Ada apa lagi? Enggak, Mas. Enggak apa-apa. Iya, mana makanannya? Waduh, lupa. Maaf, Mas. Belum sempat. Kami ini office boy macam apa sih? Disuruh gitu aja gak kelar-kelar. Udah lapar nih. Iya, Mas. Bentar, tak beliin. Maaf, Pak. Ini fotokopi dari Pak Teddy. Kamu tahu aku ini siapa? Dasar office boy gak punya sopan santun. Sana, taruh di mejaku. Maaf, Pak. Salah lagi. Berat juga tugas office boy. Namanya sih keren office boy. Tapi kerjanya suruh-suruh. Fotokopinya sudah diantar sama Wawan loh Pak. Justru karena itu aku kemari. Masa nyerahkannya di luar ruangan? Lim, kamu cari Wawan, suruh cepat datang kemari, ya? Baik Pak. Istirahat sebentar gak boleh sih Bu? Ya boleh, tapi kan ada waktunya. Sudah sana, buruan. Iya Bu. Nanti malam ikut saya ya, ada undangan dinner di Hilton. Oh, iya Pak, tentu Pak. Mau jam berapa ya? Jam 7. Pak, ini Wawan Pak. Kamu tuh kemana aja? Hah? Kamu jangan bikin malu dong. Kamu tahu gak sih? Pak John direktur kita, Pak. Kamu udah tahu. Dari tadi, Pak John tuh di sini cuma untuk ngambil fotokopi itu. Anu, tata. Tapi, diam. Maaf, Pak. Sini, kamu. Kamu masih pingin kerja, kan? Masih, Pak. Kalau kamu masih pingin kerja, jaga sikap kamu. Dengar. Yang namanya office boy itu bukan kelihatan kayak keong. Office boy itu cekatan, ngerti? Sekali lagi kamu melakukan kesalahan, kamu dapat surat peringatan dari saya. Ngerti? Maafkan saya, Pak. Wan, tolong ya. Kalau kamu mau menyerahkan surat penting ke saya, jangan sembarang menyerahkan. Jangan asal ketemu terus kamu serahkan gitu aja. Kamu paham? Baik, Pak. Ya udah, sana. Ya, awas ya. Jangan ulangi lagi. Permisi, Pak. Maaf, Pak. Soal yang tadi sampai di mana? Ya Allah, kenapa kau takdirkan hambamu ini menjadi orang yang hina? Saya rela bekerja sebagai seorang pesuruh. Tapi, apakah masih harus memperoleh perlakuan tidak adil seperti ini? Ya Allah, ya Allah, berilah saya kekuatan dan kesabaran, ya Allah. Silakan, siapa yang mau bertanya? Baik, ada fenomena yang sekarang ini mungkin sudah lama juga merebak, yaitu adanya kejadian ketidakadilan ataupun bahkan ketindak diskriminasi, yaitu terutama yang dialami oleh para pembantu rumah tangga atau mungkin para TKW yang ada di luar negeri. Yang ingin saya tanyakan dari fenomena tersebut adalah sebetulnya bagaimanakah sikap yang memang diajarkan dalam Islam itu sendiri dalam menyikapi terhadap seseorang yang membantu dalam rumah ataupun pembantu rumah tangga itu sendiri gitu, Ustaz. Mungkin itu. Makasih. Baik. Pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa semua manusia itu kedudukannya sama di sisi Allah. Memang Allah menjadikan sebahagian manusia ini mampu, sebahagian manusia tidak mampu dalam bidang-bidang tertentu. Ketidakmampuan ini dan kemampuan itu sengaja dilakukan agar terjadi bantu-membantu. Nahnu qassamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Kami yang membagi-bagi rezeki kehidupan seseorang di dalam permukaan bumi ini agar sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain. Yang kaya membantu dengan uangnya, yang miskin membantu dengan tenaganya. Ya kan? Itu misalnya. Nah, perlakuan tersebut harus merupakan perlakuan yang tidak melanggar kemanusiaan seseorang, bahkan tidak menyinggung kemanusiaannya. Itu yang diajar. Karena itu Rasul misalnya mengajarkan, kau punya pembantu atau kau punya budak, beri dia makan seperti yang kamu makan. Jangankan manusia, binatang pun dilarang membebaninya lebih dari kemampuannya. Binatang. Irkabuha saliha wa kuluha saliha wa la tuhammiluha fauqa taqatihi. Kendarai dia dengan baik. Kalau kamu sembelih asap pisau baik-baik, jangan membebani lebih dari beban yang mampu dipikulnya. Kepada binatang saja begitu, apalagi kepada manusia. Saya kira ini ya, memang sebagian dari kita itu tidak sadar tentang hal ini ya. Saya sangat merasa sedih, ada rumah-rumah besar yang dirancang sedemikian rupa tidak ada rumah kamar buat pembantu. Ada orang-orang yang di setiap kamarnya ada TV, tidak ada TV yang disiapkan buat pembantu. Ini jelas-jelas bertentangan. Ya, sudah tidak dipersilahkan dia datang nonton di ruang keluarga, tidak juga diberikan dia kesempatan untuk menonton. Saya kira ini bukan perlakuan yang dikehendaki oleh agama. Karena kita butuh kepada mereka. Saya kira kita paling merasakan kebutuhan itu waktu Lebaran itu, baru rasain semuanya itu. Iya kan? Padahal itu bukti bahwa kita yang mampu butuh. Jadi saya kira itu pandangan dari ajaran Islam secara umum. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Al-Quran tidak langsung menghapus perbudakan, Ustaz? Terima kasih. Ya benar. Sebenarnya begini, saya ingin beri ilustrasi. seandainya dalam suatu masyarakat tiba-tiba terjadi PHK, kira-kira kacau masyarakat itu atau tidak? Kita pernah mengalami di Indonesia. Oke. Ini budak-budak tinggal di rumah tuannya. Jadi berarti dia punya tempat tinggal. Makan di sana. Diberi pakaian oleh tuannya. Bayangkan kalau langsung dia katakan kamu keluar merdeka, silakan keluar. Kira-kira dia bisa dapat kerja. Dia bisa dapat rumah. Dia bisa dapat makan. Belum tentu. Nah, karena itu cara yang ditempuh Al-Quran bertahap. Diberinya sejak di Mekah. Ini ayat yang kita bahas turun di Mekah. Sudah anjuran yang begitu besar untuk memerdekakan budak. Kalau ada pelanggaran tertentu, sanksinya merdekakan budak. Ya toh? Ada anjuran, merdekakanlah budak. Ini semua cara-cara yang ditempuh agar supaya pada akhirnya perbudakan itu hilang. Seorang yang kawin sama budak, anaknya sudah tidak jadi budak. Nah, memang juga tidak bisa langsung dia katakan saya tidak mau perbudakan, karena dunia ketika itu mengenal perbudakan. Islam, Al-Quran tidak membuka lagi pintu perbudakan kecuali satu, yaitu tawanan perang. Kenapa? Karena dulu orang yang ditawan oleh musuh langsung diperbudak. Maka tidak mungkin Al-Quran menempuh jalan yang ditawan dari mereka pulang aja. Nah, maka tetapi perbudakan ini disertai dengan tuntunan-tuntunan yang begitu agung sehingga memperlakukan mereka sebagai manusia. Tetapi pada akhirnya akan habis dengan sendirinya. Saya kira begitu. Ingin kita mengambil kesimpulan dari surah yang kita ini. Mungkin yang pertama, setiap orang harus sadar bahwa hidup ini pasti dilalui dengan adanya keresahan. Tidak mungkin sepanjang hidup Anda akan senang terus. Pasti ada keresahan. Itu laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menggugah setiap manusia untuk menyadari wujud Tuhan dan kuasanya. Bukti kekuasaannya dinampakkannya di sini pada diri manusia. Ada yang melihatnya, ada yang kuasa atasnya. Buktinya bahwa dia diberi dua mata, dia diberi, bisa dibayangkan. Kita ini kan saling butuh ya. Saling butuh. Kira-kira kalau kita tidak bisa berbicara bagaimana ini caranya? Menyampaikan kebutuhan. Hah? Isyarat. Betul, isyarat. Yang mana lebih susah, isyarat atau ngomong? Isyarat. Jadi sebenarnya Tuhan berikan kita itu yang termudah. Ini orang gak sadari ini. Dan anehnya, anjing kucing itu suaranya di mana-mana sama, bahasanya di mana-mana sama. Ya. Kalau manusia tidak sama. Ini kuasa Allah. Kenapa kita tidak sadari itu? Ya. Ada kata yang kita bisa ucapkan orang Arab enggak bisa ucapkan. Ada enggak? Cincin itu enggak bisa diucapkan orang Arab. Ya. Misalnya begitu. Ini kuasa Allah, ini yang gugah kita dengan ayat ini. Apalagi yang lain, bahwa kesimpulan yang lain bahwa Islam itu bukan hanya akidah, tetapi perhatian terhadap semua orang yang lemah, sehingga itulah jalan menuju pendakian, menuju sorga. Saya kira itu kesimpulan yang dapat kita ambil di sini. Insya Allah episode-episode yang akan datang kita akan berbicara menyangkut surah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.